Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wabarakatuh. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di kitab shalat, ya, kitab shalat bab yang ke-9, bab shalat tatawu, bab shalat tatawu, shalat sunnah. Ya, bukan shalat wajib. Sudah kita sebutkan pada pertemuan telah lewat tentang shalat rawatib yang mengiringi shalat-shalat wajib, shalat malam, ya. Dan sekarang kita masih dalam bahasan shalat duha dan insyaallah akan mengakhiri shalat tatawu ini. Disebutkan pada pertemuan telah lewat bahwa shalat duha ya dimulai sejak matahari ya setinggi satu tombak sekitar itu. Ya mungkin 15 menit setelah dia terbit sekitar itu. Paham itu. Dan diakhiri sebelum apa? Shalat zuhur. Adzan zuhur. Jadi 10 menit kira-kira sebelum waktu zuhur kira-kira itu. Kemudian juga disebutkan bahwa itu adalah sunnah, sunnah ya. Ada yang mengatakan di antara para sahabat bid'ah, tapi yang benar adalah sunnah, sudah kita sebutkan. Sampai dikatakan bid'ah. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa tidak disyariatkan kecuali kalau ada sebab setelah pulang dari safar dan sebagainya. Allah alam. Yang benar adalah sunnah dan itu adalah dianjurkan sekali. Yaitu jangan tertipu dengan pendapat-pendapat yang lain, ya, salat itu adalah sunnah tanpa keraguan kita. Walaupun di antara tadi sahabat radhiyallahu anhum majma'in ada perbedaan, ya, yang kita sebutkan tadi. Kemudian berikutnya, ya, kita teruskan insyaallah kita mengakhiri ya bab ini, bab salat tatawu ini. Qala rahimahullah taala. Ini hadis nomor 35. Ya. Dan itu hadis yang ke-365 di buku ini di Bulughul Maram. Dan dia hadis yang ke-35 di bab yang ke-9 ini. Qala rawatalah wa Zaid bin Arqam dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu di sini sahih. Ya, tentang afdolnya waktu afdolnya salat duha. Anna Rasulullah sumia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan salatul awabin, salatnya orang-orang awabin, ini orang-orang ahli taubat. Al-awab sallallahu alaihi Imam As-Sunani rahimahullah ismul salam ar-raja ila Allah, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitar kitunub dengan meninggalkan dosa-dosa wa fi'lil khairat dan melakukan yang baik-baik. Ini tawabin. Tawabin ini orang yang senantiasa bertaubat, meninggalkan dosa dan melakukan ketaatan. Salatnya orang-orang di taubat hina tarmadul fisal, ketika termat ya fisal, disebutkan fisal, ada yang mengatakan ya yakni tahtarik romdo, ini panas sedati harol art, sangat panasnya ya bumi ya itu. Yakni disebutkan fisal itu adalah anaknya nakoh, onta. Anak onta itu kan bersama dengan ibunya. Ketika kemudian dia bersama dengan ibunya, kakinya diangkat-angkat karena panas, ya, karena kepanasan ibunya karena sudah berumur, jadi biasa aja dengan panas kan. Ini fisol, anak unta itu kemudian mengangkat kakinya karena kepanasan, ya inilah dikatakan termadul fisol. Ya, ini ketika kepanasan anak unta ini, ya itu dia mencari tempat yang teduh kan itu. Ya ini sekitar jam 9 siang sekitar itu. Sekitar mulai agak-agak panas itu, mulai terik matahari, itulah sholatnya orang taubat. Inilah afdolnya sholat duha di sini waktunya. Itu waktu Tirmidzi. Biasanya di waktu ini orang sudah mulai sibuk pekerjaan, berdagang dengan dagangannya, tukang batu dengan ya pekerjaannya, ya kan? Di waktu ini kemudian dia sholat, ini sholatnya orang-orang ahli taubat. Paling bagus waktunya ketika orang sibuk dengan dunia, dia kemudian menyibukkan. Ya kita mungkin bisa kalau yang swasta ya hari Ahad atau hari apa yang dia libur kan itu. Atau kalau yang bebas kadang waktu-waktu itu malah dia kosong kan demikian. Inilah waktu yang paling afdol untuk melakukan salat duha. Kemudian berikutnya hadis nomor 36. Wan Anas bin Malik dari Anas Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif ya. Semoga sobat-sobat dhaifnya karena Musa bin Fulan, Musa bin Fulan. Majhul. Sebenarnya mengatakan Musa bin Hamzah majhul, tidak ketahui keadaannya sehingga dhaif. Ya, di sini dhaif. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla duha, barang siapa yang shalla duha Isnatai asyrata rak'atan, 12 rakaat. Banallahu lahu qasran fil jannah. Allah bangunkan untuk dia itu istana di surga. Dhaif tapi. Adapun kalau salat rawatib ya sahih. Salat-salat mengiringi salat wajib yang menjaga 12 rakaat, Allah bangunkan rumah di surga. Rawatib miti meriwayatkan Imam At-Tirmidzi wastaghrabahu, dan beliau mengatakan gharib, asing. Dhaif di sini ya. Ya. Kemudian berikutnya hadis yang ke-37. Hadis yang terakhir di bab ini. Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, hadis ini juga dhaif ya. Sebagian ulama mereka berpendapat dengan hadis dhaif boleh diamalkan di fadhail amal, tapi yang benar tetap tidak boleh diamalkan. Hadis ini dhaif karena di situ ada rawi Al-Muthalib bin Hantab tidak mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha. Sudah selesai, mungkote. Ya demikian. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan dhaif tadi ya, dzakhala Rasulullah, dakhala ini masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti, rumahku. Fa shalla duha, maka beliau salat duha samani rakaat, 8 rakaat. Nah ini. Ibnu Hibban berkata Ibnu Hibban fi sahih, dalam sahihnya demikian. Ini disebutkan kalau seperti ini kan berarti menjadi dalil bahwa salat duha 8 rakaat kan gitu. Tapi di sini dhaif. Lalu berapa jumlah rakaat salat duha? Ya tidak ditentukan, tidak ditentukan. Ya itu. Boleh kita melakukan sholat duha 10 rakaat, 12 rakaat, boleh. Kalau umpamanya ya berhati-hati 8 rakaat, maka tidak mengapa. Maka disebutkan di situ juga ada sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Sehingga disebutkan Imam Ahmad sebagaimana diriwayatkan oleh anaknya Abdullah bin Ahmad. Ya disebutkan Imam Dawi di Syiar Alamin Nubala, kana abi yusalli kulla yaum wa lailah 300 rakaat. Adalah bapakku, ya ini Imam Ahmad rahimahullah, sholat satu hari satu malam 300 rakaat. Ketika kemudian beliau dicambuk dan beliau kemudian yakni mulai berat ya, sulit, beliau sholat 150 rakaat. Bayangkan sholat sunnah 150 rakaat. Maka di sini ada sholat mutlak sahih ya, yakni boleh ya di syariat sholat sunnah mutlak di siang hari ataupun di malam hari. Di situ ada hadis ya yang mulia yang sudah lewat, Pak ini la nafsika fi kasrati sujud, tolonglah diriku untuk dirimu sendiri ya untuk banyak engkau sujud. Demikian juga tidaklah seorang sujud kecuali Allah akan naikkan derajatnya. Ya ini surat sunnah mutlak. Ya demikian. Apa maksudnya? Ya ini nawil mutlaqah. Di malam hari kita mau salat, pokoknya salat sunnah gitu, 2 rakaat, sebanyak 100 rakaat boleh. Sunnah, boleh. Di siang hari juga kita mau salat sunnah sampai kita ya ini bosan sampai letih, 200 rakaat boleh. Ini namanya sholat sunnah mutlak ya itu. Dan itu adalah disyariatkan. Ya demikian. Ada sholat tasbih dhaif, sholat hajah juga dhaif. Ya demikian. Kemudian juga ya sudah kita sebutkan di hadis Amr bin Abbasah riwayat Imam Muslim rahimahullah. Riwayat Imam Muslim ini ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan fa inna shalah masyhudah mahdhurah. Ya, karena sungguhnya salat itu disaksikan, demikian juga dihadiri. Ya, demikian. Dan insyaallah kita cukupkan di sini pembahasan tentang salat duha ya, dan kita menutup di sini salat tatawu. Sampai di sini. Subhanallah, subhanallah, tiga surah ila ila anta, subhanallah.